Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kita lanjut di kaedah ke-22, masih di maqasid, fi maqasidi amsilatil Quran, tentang maksud dari berbagai perumpamaan yang disebutkan di Al-Quran. Kemarin kita bacakan dari mana itu? Dari tanah. Kal aradi bihasa bihaliha minha aradin tumsikul ma'a walatun bitul kala. Di antaranya ada tanah yang dapat menahan air, ya, namun tidak dapat menumbuhkan pepohonan. Fayantafi'u fihi, fayantafi'u annasu. Namun orang-orang manusia mengambil manfaat bilma, dengan air yang ditampung, alladzi tumsikuhu, yang ditampung oleh tanah tersebut. Wayashrabun wayaskun wayaskuna mawashiyahum wa aradiyahum, maka mereka minum dari situ, memberikan minum hewan ternak atau mengairi, ya, tanah-tanah mereka. Kalqulub allati tahfadul wahya. Ini ya. Berikutnya ya. Ini seperti kalbu manusia. Allati tahfadul wahya. Ya. Yang dia, ya, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya, ini seperti kalbu yang dapat dia menghafal wahyu dari Quran dan Sunnah. Watulkihi ilal ummah, lalu dia sampaikan kepada umat. Walakin laisa indaha minad dirayati wal ma'rifati bima'aniha ma indal awwalin. Ya, namun ternyata, ya, dia tidak memiliki ma'rifah, riwayah, memahami apa yang dia hafal tersebut. Ya. Ma indal awwalin wa haulai ada khair walakinnahum duna ulaik. Ya, mereka ini orang-orang yang baik. Ini ya. Orang-orang yang baik. Ya. Walakinnahum duna ulaik. Namun mereka tidak seperti yang lain, yang pertama, yang memberikan manfaat, menumbuhkan dan seterusnya. Minha aradin tumsikuma'an walatun bitukalaan. Ada juga tanah yang tidak, yang dapat menampung air, namun juga tidak dapat menampung air. Ini lebih parah lagi nih. Kalau tadi kan yang pertama dapat menampung air, dapat menumbuhkan, yang kedua dapat menampung air, tidak dapat menumbuhkan. Ini yang ketiga. Ya, sudah tidak dapat menampung air, tidak pula dapat menumbuhkan pepohonan, tumbuhan. Kama salil qulub allati la tanfa'u bihil wahyi. Ya. La ilman wala hifdzan wala amalan. Ini seperti kalbu yang tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu, tidak secara amal, tidak secara hafalan, tidak pula, ya, ilmu, tidak menghafalnya dan juga tidak mengamalkannya. Ya, wa munasabatul aradi lil qulub kama tara fi ghayati dhuhur. Kemudian kata beliau, demikianlah perumpamaan antara tanah dan tanah-tanah dan kalbu manusia, kama tara, sebagaimana yang Anda lihat di Al-Qur'an, fi ghayati dhuhur, ya. Ya, bagaimana di Al-Qur'an ini sangat jelas sekali, ya. Jangan, sangat jelas sekali. Jadi kalau yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, yang pertama ini, dia dapat menampung air, tanahnya dapat menumbuhkan. Itu seperti, ya, seperti apa? Seperti kalbu manusia yang dia sudah mengambil manfaat dari wahyu, dia pun memahami apa yang dia hafal dari wahyu, dia sampaikan ke orang-orang, dia amalkan. Yang kedua, dia cuman di tanah cuman dapat menampung air, tapi enggak bisa numbuhin pepohonan. Nah, dia diambil sama orang-orang untuk diminum, diambil. Nah, ini seperti orang yang menghafal wahyu Quran Sunnah, disampaikan pada umat, namun dia enggak paham maknanya. Ma indal awwalin, seperti kelompok yang pertama. Ya, wa haulai ala khair. Ini mereka juga sama seperti dapat kebaikan, di atas kebaikan. Nah, lakinnahum duna ulaika. Namun mereka tidak seperti yang pertama. Nah, yang ketiga ini yang jelek ini. Seperti tanah yang tidak dapat menampung air, ya, banjir, tidak juga menumbuhkan pepohonan. Nah, ini seperti kalbu. yang tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu, tidak bisa ngamalin, tidak bisa menghafalnya, memahami, waduh udah seperti ini aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau yang pertama itu bimanzilatil atibba, kelompok yang pertama. Ya, seperti para dokter, ya. Ya, para dokter. Yang ketiga ini parah lagi, ya. Tapi berikutnya. Wa amma munasabatu tasbihil wahyi. Ini udah dibaca belum? Udah juga. Adapun ya, menyerupakan wahyu bil qais dengan hujan. Kadzalik, demikian pula perumpamaan wahyu dengan hujan. Ya, demikian pula li annal qais fihi hayatul ard. Karena yang namanya hujan, disitulah hujan itu sumber kehidupan manusia. Itulah kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia bertumpu pada air hujan. Ya, hayatul ardi wal ibad. Ya. Nah, karena yang namanya qais, ya fihi hayatul ardi wal ibadi. Kehidupan tanah, kehidupan bumi, kehidupan hamba. Wa arzaquhum al-hissiyah. Ya, dan juga rezeki-rezeki mereka, ya, yang hissiyah, yang nampak secara indrawi dari air hujan tadi. Wal wahyu fihi hayatul qulub wal arwah. Demikian pula wahyu Allah. Ya, wahyu Allah, dia ya, fihi, di dalam wahyu Allah terdapat kehidupan kalbu dan roh. Wa maddatu arzaqihim al-ma'nawiyah. Dan dialah materi dari rezeki-rezeki mereka secara maknawi. Rezeki maknawi, ilmu, ilman, ya, ilmu amal, ya, kemudian ketenangan dan seterusnya. Wakadzalika, ini sudah dibaca? Belum. Baca arga. Wakadzalika masallallahu kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Wakadzalika masallallahu kalimat tauhid bi syajarati thayyibati allati tu'ti aqlaha ukulaha kulla hinin bi ibni rabbiha. Fakadzalika syajaratu tauhid tabitatun biqalbi sahibiha ma'rifatan wa tasdiqan wa imanan wa iradatan limujibiha wa tu'ti limujibiha wa tu'ti ukulaha wa huwa manafi'uha manafi'uha wa huwa manafi'uha kullu waqtin kullu waqtin kullu waqtin minan niyyati at-tayyibati wal akhlaqi az-zakiyyati wal a'mali salihati wal hadi mustaqimi wa nafi sahibiha wal intifa wa intifa innasi bihi wa hiya sa'idatun ila samai bi ikhlasi sahibiha wa ilmihi wa yaqinihi wa masalallahu asyirka wal musyrika bi anna ma'a Allahi ilahan yata'azzazu bihi wa yaz'umu minhu an-naf'a wa daf'ad darara fi da'fihi wa wahmihi kal antabuti takhudat baitan wa huwa awhanul buyuti wa awhaha fama zdadat bittikhadihi illa da'fan bila da'fiha kadalikal musyriku mazdada bittikhadihi waliyan wa nasiran min dunillahi illa da'fan li'anna qalbahu in qata'a anillahi wa man qata'a qalbuhu anillahi halahu ad-da'fu min kulli wajhin wa ta'alluquhu bil makhluqi zadahu wahnan ila wahnihi fa innahu ittakala alayhi wa dhanna minhu husula manafi'i fa khaba dhannuhu wa qata'a amaluhu. Tayyib. Wa qata'a amaluhu. Na'am. Barakallahu fik. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Demikian pula Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid dengan pohon yang syajarah yang thayyibah yang baik. Ya, tu allati tu'ti ukulaha kull hinin bi idzni rabbiha. Yang rasanya tidak berubah sepanjang musim dengan izin Rabb-nya. Fakadzalika syajaratut tauhid, demikian pula dengan pohon tauhid. Sabitatun, dia tetap kokoh. Ya. Sabitatun di qalbi sahibiha, dia tetap kokoh berada di kalbu pemiliknya. Ya, ma'rifatan wa tasdiqan wa imanan wa iradatan limujabiha. ya dia tetap berada di pemiliknya, karena dia adalah tanaman ya, ma'rifah, ya, pengetahuan, kemudian tasdiqon, pembenaran, wa imanan, keimanan, wa iradatan, dan juga adanya keinginan limujabiha, ya, untuk mengamalkan segala ya, konsekuensinya. Ya, barakallahu fikum. Wa yu'ti ukulaha wa huwa manafi'uha kulla waqtin. Barakallahu fikum. Ya. Jadi tauhid itu memberikan ketakwaan, keimanan, ya. Keinginan untuk mengamalkan bagi pemiliknya. Ya, yu'ti ukulaha. Ya. Kulla waqtin wa huwa manafi'uha kulla waqtin. Tu'ti ukulaha, ya, yang rasanya tidak berubah setiap waktu dari manfaat-manfaatnya setiap waktu, minan niyat at-tayyibah, ya. Jadi suatu manfaat yang dapat dipetik setiap saat, yaitu niat yang baik, wal akhlak az-zakiyah, akhlak yang mulia, wal amal as-salihah, amal-amal saleh, ya, wal hadyi al-mustaqim, ya, dan petunjuk hidayah yang mustaqim, yang lurus, wa kemudian wa naf'is sahibiha, dan diberikan manfaat bagi pemiliknya, wa intifa'in nas bihi, dan orang-orang pun mengambil manfaat darinya, wa hiya sa'idatun ila sama', ya, dan dia tinggi menjulang ke langit. Kenapa demikian? Li ikhlasi sahibiha, karena keikhlasan sang empunya, ya, wa ilmihi wa yakinihi, ya, dan juga karena kemantapan dari pengetahuan dan keyakinannya. Wa masallallahu asyirka wal musyrik. Nah, sekarang Allah mengumpamakan, ya, seperti perumpamaan musyrik dan syirik dan orang yang musyrik. Bi anna man ittakhadha ma Allah ilahan, yaitu orang yang menjadikan sembahan selain Allah, ya, yata'azzaza bih, yata'azzazu bihi, ya, wa yasumu annahu minhu an-naf'a, ya, yang dia yata'azzaz, apa sih makna yata'azzaz, menjadi kokoh, merasa kokoh kali, ya, yang dia merasa kokoh, ya, dia kokoh, wa yasumu minhu an-naf'a, dia menyangka ini adalah manfaat, wadaf ad-darar, dia menyangka ini dapat menolak, ya, menolak apa namanya, berbagai macam bahaya dengan kesyirikan yang dilakukan, fi da'fihi wahnih, kal ankabut ittakhadha baitan, ya, yang dia menyangka, padahal dia dalam kelemahan, maka ini seperti ankabut, laba-laba yang membuat sarang. Padahal sarang laba-laba itu apa? Wahwa auhanul buyut. Wa inna auhanul buyut kal baitil ankabut, kata Allah di Al-Qur'an. Dan selemah-lemahnya sarang adalah sarang laba-laba. Anak kecil bolidi aja selesai itu sarang laba-laba. Ya enggak? Anak kecil datang bolidi, wah, dikorek-korek sarangnya, selesai itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu selemah-lemahnya rumah. Allah sudah nyatakan wa inna auhanul buyut kal baitil ankabut. Jangan tertipu sama Spider-Man. Allah sudah nyatakan selemah-lemahnya sarang laba-laba. Wa awhaha. Ya, ini adalah sarang yang paling lemah. Ya, rumah yang paling lemah, sarang laba-laba. Famazdadat bittikhadhi illa da'fan. Famazdadat bittikhadhihi illa da'fan ila da'fiha. Ya, semakin besar ia membuatnya, semakin rumah itu semakin lemah. Ya, semakin besar sarang laba-laba, ia semakin lemah. Kadzalikal musyrik, demikian pula musyrik. Mazdada biittikhadhi waliyan wa nasiran bidunyah illa da'fan. Ya, demikian pula musyrik. Ketika semakin bertambah dia menjadikan wali penolong selain Allah, melainkan dia semakin lemah. Ya, kalau antum baca kitab tauhid, asar-asar Rasulullah SAW, riwayat Rasulullah yang menyatakan, ketika bertanya kepada sahabat, apa itu? Nah, ini adalah untuk menolak mudarat, menolak ain. Kata Nabi SAW, ya, maka kamu malah akan bertambah lemah. Demikian pula musyrik begitu. Ya, musyrik yang bawa petantang-petenteng, bawa jimat, ya, itu sebenarnya orang-orang yang lemah. Jimatnya ketinggalan, bagi orang yang pengecut dia. Ya. Baik. Dan dia bergantung kepada, ya, apa yang dia sebutkan tadi. Li'anna qalbahu inqata 'anillah. Karena kalbunya terputus dari Allah. Ya, kalbu dia. Ya, barakallahu fikum. Terputus hatinya. Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah, maka siapa yang kalbunya sudah terputus dari Allah, hallahu ad-dha'fu. Ya. Maka pasti kelemahan akan menimpa dia. Ya, min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa ta'alluquhu bil makhluq zadahu wahnan ila wahni. Dan ketergantungan hati dia kepada makhluk, ya, akan membuat dia semakin lemah, semakin lemah. Fa innahu ittakala 'alaihi, karena dia akan bergantung kepada makhluk tadi. Wa dhanna minhu husulal manafi, dan dia sangka akan mendapatkan manfaat. Fa khaba, dia pun akan merugi, dhannuhu. Menyesal dugaannya tadi, wan qata amaluh, dan terputuslah harapannya. Wa amal mu'min, sudah dibaca? Belum. Mana si Fikri? Oh, ke sana. Ke pesona. Tai, ya. Berikutnya Zaki, Zaki. Wa amal mu'min. Biwajhin min al-wujudi. Bikhilafil al-musyriki fa'innahu al-abdi al-aslami al-asam al-asami al-abkami abkam, na'am. Al-ladhi huwa kullun ala al-ladhi huwa kullun ala maulahu kullun ala maulahu aynama yuwajjahuhu aynama yuwajjahuhu aynama yuwajjahuhu mutaqayyadun mustaraqqun mustaraqqun lakum laysa lahu intilaqun wa tasarrufun fil khairi fa matalahu aydan kadzalika furran min as-sama'i fa fa masalahu aydan kalladhi kharra kharra min as-sama', yang jatuh tersungkur dari langit. Ini di Al-Quran kan ada kan? Nah, terus? Nah, disambar burung. Fatakhattafathu at-tuyur. Disambar burung. Terus? Wamazzaqathu kullu mumazzaq. Kullu mumazzaqin. Terus? Annahum alihatan, kayak gimana alihatan? Masa khobar annahum jadi alihatan? Alihatum annahum alihatun. Mengantum irobnya apa? Hah? Apa? Zama. Selesai, udah ada annahum. Annahum jadi apa itu? Hah? Selesai, udah. Terus. Wa yud'auna law istama'u kulluhum 'ala qalbi am abil makhluqati wa huwa al-babu lam yaqdiru bima'ihim 'ala qalbihi fa kaifa bi ba'dihi kaifa bi fadlin min al-miliyati al-lufi minhum wa aglahu min dhalika anna al-babu law yaslubuhum syaitan lan yaqdiru ala istikhlasihi minhu waraddihi أعظم من هذا المرور الذي وقع فيه المشرك شيء شيء طيب حسبك. Dari mana Zaki bacanya? Wa'amal mu'min. Sekarang perumpamaan mu'min. Tadi perumpamaan musyrik. Sekarang perumpamaan orang-orang yang beriman. Fa'innahu qawiyun billahi bikuwati imanihi wa tawhidihi. Nah, adapun orang yang beriman, maka ia akan menjadi semakin kuat. Ya, dia akan kuat kepada Allah dengan kekuatan imannya. Ia akan kuat keyakinan dia kepada Allah. Ya, dengan kekuatan iman dia dan tauhid dia, wa ta'allukihi billah, bagaimana ketergantungan kalbu dia kepada Allah wahdahu la alladhi biyadihi al-amru, kepada Allah semata yang di tangan Allah lah segala macam urusan. Ya, wa naf' wa daf'u darar. Ya, hai barakallahu fikum, dan dialah yang bertindak, ya, yang memberikan manfaat dan yang menolak segala macam bahaya. Wa huwa mutasarrifun fi ahwalihi kulliha. Ya. Dan mukmin ini yakin Allah lah yang bertindak kepada dirinya pada semua keadaan diri dia. Kal abdi alladhi ala siratin mustaqimin. Ya, sama seperti ya orang beriman itu seperti seorang hamba yang istiqomah di jalan yang lurus. Ya, fi aqwalihi, dalam segala ucapannya, wa'af'alihi, perbuatannya, muntalikun, ya, intalaqo yantaliku muntalik, itu kan pergi beranjak, maksudnya di sini dia terbebas, ya, muntalikul iradah, ya, artinya dia terbebas dari belenggu keinginan, hurran, dia terbebas, ya, dia bebas anrikil makhluk, bebas dari perbudakan makhluk, ghairu muqayyadin, ghairu muqayyad, tidak terikat lahum oleh mereka biwajhin minal wujuh, dari segala aspek. Bi khilafin musyrik, berbeda dengan orang musyrik. Fa innahu kal abdi al asam wal abkam, orang musyrik itu seperti budak yang bisu, ya, ya, yang bisu, yang abkam, apa tuli, ya, tuli bisu, ya. Sama aja ya. Asam tuli, abkam bisu. Tuli itu apa sih? Gak bisa ngomong apa? Gak bisa ngomong apa? Bisu. Kalau gak bisa dengar, tuli. Kita taunya budek aja. Budek bolot kita taunya. Oh itu tuli ya, lupa. Nah, taib ya. Ya. Kalau asom tuli ya, nggak bisa dengar. Kalau abkam apa? Bisu. Gagu kalau kita tahunya kan? Gagu. Nah musyrik itu kayak begitu. Ya, udah nggak bisa ngomong, budek lagi. Nah, ya, bisu tuli. Seperti itu musyrik. Alladhi huwa kallun ala wa maulah. Ya. Yang selalu menjadi apa? Kallun, beban. Bagi tuannya, ya, bagi tuannya, bagi bar tuan baron dia, budaknya ini nyusahin. Ya, hurran an, mana lagi? Wa aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ke mana saja dia diarahkan, mana saja dia pergi si budak ini, enggak bisa mendatangkan kebaikan. Li anna qalbahu muqayyadun lil makhluqin. Kenapa? Karena kalbunya sudah bergantung dengan makhluk. Mustaraqqun lahum. Ya. Mustaraqqun, sudah diperbudak oleh makhluk-makhluk yang lain. Laisa lahu intilaqun wa tasarrufun fil khair. Ya. Dan dia pun tidak memiliki intilaq wa tasarruf, ya, tidak memiliki keinginan untuk pergi beranjak, tidak memiliki keinginan ya untuk melakukan kebaikan. Famasaluhu aidan kalladhi kharra minas sama'. Ya, maka Allah mengumpamakannya juga seperti orang yang jatuh tersungkur dari langit. Ya, fatakhattafathu at-tuyur, lalu disambar oleh burung. Ya. At-tuyuru wa mazzaqathu kullu mumazzaq, ya, wa mazzaqathu kullu mumazzaq, ya. Kullu, ya, bukan kullu. Ya. dan burung akan ya merobeknya, ya sehingga hancur dia, sehancur-hancurnya. Wa haula'i alladziina za'amu annahum aalihatun yanfa'una wa yud'aun, dan mereka itu yang menyangka bahwasanya mereka adalah aalihatun, ya aalihatun, apa namanya, tuhan-tuhan yang memberikan manfaat, yud'aun, yang diberikan ibadah, diberikan, dijadikan tempat berdoa. Law ijtama'u kulluhum, seandainya mereka semua ngumpul semua, bersatu padu semua, ala khalqi adabil makhlukat, untuk menciptakan makhluk yang paling lemah, wahuwa dzubab, yaitu lalat, lam yaqdiru bijtima'ihim ala khalqi, maka mereka enggak akan sanggup, walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat, mereka akan tidak akan sanggup untuk menciptakannya. Ya, padahal itu sudah bersatu padu semua, sudah bersatu padu. Fakaifa biba'dihim. Nah, sekarang gimana coba kalau cuma sebagian mereka saja? Ini jin ngumpul sama manusia bareng. Jin manusia ngumpul bareng untuk ya memberikan solusi bagaimana lalat itu dibuat. Apa itu Pak Hadi? Oh, karpet. Oh, di itu ya, di apa? Cuci ya? Ya, gimana cuma manusia aja? Fakaifa bifardin min miliatil uluf minhum. Ya, barakallahu fikum. Ya. Gimana dengan satu individu aja dari jutaan apa ribuan juta mereka? Ya. Cuma satu doang aja enggak bisa bikin. Ya, barakallahu fikum. Wa ablaghu min dzalika anna dzubab, yang lebih dahsyat dari itu bahwasanya lalat, ya. Law yaslubuhum syai'an lam yaqdiru 'ala istikhlasihi minhu wa raddihi. Ya. Lalat tadi seandainya mengambil dari sesuatu dari mereka, mereka tidak akan sanggup kembali mengambilnya dari lalat itu. Ya. Lalatnya hinggap di makanan dia. Ya. Di sate dia. Lalatnya mengambil sesuatu dari satenya tadi atau dari kue dia. Dia enggak akan sanggup ngambil lagi, keluarin ke mulut tuh lalat. Ambil ini bagian dari makanan saya. Enggak akan sanggup. Yang ada mereka geli, akan membuang makanannya tadi. Ah, barakallahu fiik. Ya kan? Fa hal fawqa hadza dha'fi dha'fun? Kemudian kata Syekh, ya. Lalu apakah ada kelemahan yang lebih fatal dari ini? Yang lebih lemah dari ini? Inilah puncak kelemahan. Ya. Wa hal a'dhamu min hadzal ghurur alladhi waqa'a fihi al-musyriku syai'. Ya, kemudian kata beliau, ya. Maka apakah ada yang ya tipuan yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada yang menimpa si musyrik ini? Apakah ada sesuatu yang lebih dahsyat tipuannya? Si musyrik ini tertipu. Ya, si musyrik ini tertipu. Dia sangka dia ya sedang berada di dalam kekuatan, padahal dia berada dalam puncak kelemahan. Ketika dia bergantung kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ya, wa huwa ma'a hadzal ghurur. Ini sudah dibaca belum? Ya, dan dengan kelemahan ini, hadzal wahnu adh-dha'f al-munqasim qalbuhu ya baina iddati alihatin. Dan kelemahan ini ya ternyata kalbunya pun terbagi di antara sejumlah tuhan-tuhan yang disembah. Kalau dia punya banyak tuhan, hari ini nyembah wali ini, besok datang ke ya penghuni gunung itu, terbagi-bagi lagi kalbunya. Kal abdi, ini udah dibaca belum? Repeat, baca nih. Kal abdi baina syuraka, kal abdi alladhi baina syurakai al-mutasyakisina la yatamakkanu min irda'i ahadihim duna al-akhiri fa huwa ma'hum fi syarrin da'imin wa syiqai mutarakimin falaw istahdara al-musyriku ba'da hadhihi al-ahwali wal-wakhimati la raba'a binafsihi amma huwa alaihi لعلم أنه قد أضاع أقله ورؤيه ورؤيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هو. وقد اطمأن قلبه واستراح وعلم أنه على دين الحق وأن عاقبته أحمد العواقب ومآله الخير والفلاح وسعادة الأبدية. فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب من منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها. تنتابه الرياح النافعة. وقد ضحى وبرز للمشمس للشمس مشمس. Antum apa? Terus Saudiana Syams. Terus wa fi khilalihi al-anharu al-jariyatu al-mutadaffiqatu. Fa in lam takun azizatun fa innaha wa in lam takun ghaziratan fa innaha kafiyatun lahu. Kattalli alladhi yanzilu min as-sama'i wa ma'a dhalika فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار. فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو آمن عن انقطاعه وتلفه. طيب اسمك سيدي dari mana pergi bacanya tadi? Al-Abdi. Ya, jadi si musyrik ini ketika dia semakin banyak togut yang dia ibadahi, semakin terbagi-bagi kolbunya. Al-Abdi semisal budak. Alladhi baina syuraka al-mutasyakisin. Ya, seperti seorang budak. Baina syuraka, di antara para sekutu-sekutu, ya, jadi tuannya itu banyak, ya, tuannya itu banyak yang diperbutkan, mutasyakisin yang mereka berebut, ini budak saya, bingung terombang-ambing dia, ya, sementara tugas si budak membuat ridho tuannya. La yatamakkan min irda'i ahadihim dunal akhar. Akhirnya dia enggak sanggup untuk membuat ridho, membuat senang salah satu dari tuannya lagi. Ya, dia enggak sanggup itu kayak begitu. Allahu musta'an. Ini permisalan orang-orang musyrik. Ya, dia enggak sanggup meyakinkan membuat puas salah satu dari tuannya. Ya. Fa huwa ma'hum fi syarrin da'imin. Maka dia akan senantiasa bersama tuan-tuan yang banyak tadi dalam keburukan yang terus-menerus. Ya, dan juga dalam penderitaan, ya, dalam kesengsaraan yang mutarakim, ya, penderitaan yang terus menerus. Ya, falau istahdara al musyriku bi ba'di hadhihi al ahwal al wakhimah la raba'a bi nafsihi amma huwa alaihi. Nah, seandainya si musyrik tadi memikirkan perumpamaan ini, ya. Si musyrik tadi memikirkan saatnya hadir di kepala dia ba'da hadhil ahwal al-wakhimah, sebagian keadaan-keadaan yang buruk ini akan menimpa dia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. La raba'a bi nafsih, tentu dia akan sadar. Ya. Ma huwa 'alaihi, apa yang dia hadapi saat ini, apa yang menimpanya. Wa 'alima, dan dia akan mengetahui annahu qad adaa'a 'aqlah. Dan dia akan mengetahui bahwasanya dia selama ini telah menyia-nyiakan akal dia. Ya, wa ra'yah, pendapat dia. Ba'da ma adaa'a dinah, setelah dia menyia-nyiakan agamanya. Wa amal muwahhidu, adapun orang yang bertauhid, fa innahu khalisun li rabbih. Orang yang bertauhid, maka dia memurnikan ibadah hanya untuk Rabb-nya. La ya'budu illa huwa. Dia tidak beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah. Wa la yarju wa la yakhsha illa hu. Dia tidak berharap, tidaklah takut kecuali hanya pada Allah. Wa qad itma'anna qalbuhu wastaraha. Maka sungguh ya, kalbunya itu tenang, tenteram. Ya, tenang, tenteram, nyaman. Alima annahu ala dinil haq, dia mengetahui dia berada di atas agama yang benar. Ya, di atas kebenaran. Wa anna akibatahu ahmadul awaqibi. Dan balasan yang akan dia peroleh adalah sebaik-baik atau balasan yang paling terpuji. Ya. Wa ma'aluhu al-khair wal falah. Ya. Dan tempat akhir dia nanti adalah kebaikan dan juga kebahagiaan yang abadi. Ya, ini dia akan mendapatkan wasa'adah al-abadiyah, kebahagiaan, ya, kegembiraan, kebahagiaan yang abadi. Fahuwa fi hayatin thayyibatin, maka dia akan berada di kehidupan yang baik. Wa yatma'u fi hayati atyab minha, dan dia yatma' senantiasa mengharapkan, menginginkan, ya, dalam kehidupan yang lebih baik daripada itu. Masya Allah. Ya, wa massalallahu ala amala bil basatin, dan Allah memberikan perumpamaan amal-amal manusia dengan basatin, jamak dari bustan, ya, dengan beberapa perkebunan. Fadakaral amala al-kamila al-khalisalah, ya, maka Allah pun menyebutkan amal yang sempurna, yang khalis, ya, yang murni hanya untuk Allah, yang ikhlas. Ya, alladzi lam ya'rid lahu ma yufsiduhu kabustanin fi ahsanil mawadi wa alaha. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang ya. Apa tadi? Yang tidak tercampuri oleh hal-hal yang merusak. Ya. Tidak, ya. Tidak ada hal-hal yang merusak dari amal dia, semisal kebun-kebun. Semisal kebun yaitu fi ahsanil mawadi, yang berada di tempat yang paling baik, wa alaha, dan yang paling tinggi. Ya. Ya, tanbatuhu, ya, tantabuhu arriyahu. Ya, dia diterpa oleh angin annabiyah, angin yang baik. Ya. Waqaddaha fi waqaddaha wa barza lisyams. Ya. Kemudian di waktu pagi, waktu duha, ia disinari matahari. Ya, lisyams. Ya. Barza, nampak bagi dia matahari, kena sinar matahari. Wa fi khalalihi al-anhar al-jariyah al-mutadaffiqah. Ya, kemudian dan di tengah-tengahnya terbentang beberapa sungai yang airnya mengalir terus-menerus. Ya. Yang menimbulkan suara gemercik, masyaallah. Wa illam takun ghaziratan. Walaupun airnya tersebut tidaklah sungai tersebut tidaklah berlimpah. Fa innaha kafiyatun lahu. Namun cukup baginya. Cukup baginya. Kafiyatun lahu. Katiri katolli alladhi biman yanziru minas sama. Ya. Seperti hujan gerimis yang turun dari langit. Ya. Wa ma'a dhalika fa arduhu atyabul aradi wa azkaha. Namun walaupun hanya disirami oleh hujan gerimis yang turun dari langit, ya, namun tanahnya adalah sebaik-baik tanah. Sebaik-baik tanah. Ya, yang paling bersih, yang kualitasnya paling baik. Ya, fa ma'a tawaffuri hadhihi syurut. Maka kalau sudah terpenuhi kualitas seperti terpenuhi syarat-syarat seperti ini, la tas'al amma huwa ma alaihi min za'il asjar. Maka Anda enggak perlu tanya lagi. Ya, enggak perlu tanya lagi. Ya, apa yang akan hadir ya, dari tentunya pepohonan yang tumbuh subur ya. Kemudian wa tayyibit dhalal, kemudian apa? Dhalal itu naungan ya, yang baik jadi adem gitu. Wa furustima. Dan dengan buah yang berlimpah. Ya, berlimpah buahnya, adem fasahibu fi na'imin. Maka sang empunya, sang pemiliknya akan hidup dalam kesenangan, kenikmatan, waragadin mutawasilin. Limpahan rezeki yang tiada hentinya, tiada henti-hentinya, terus menerus. Ya. Wa huwa aminun anil qita'ihi wa talafihi. Dan dia pun merasa aman tentram karena semua itu ya, tidak akan habis, tidak akan rusak. Ya. Fa in kana hadha al-bustan, ini sudah dibaca? Belum. Berikutnya. Ya, Nugraha. Terus la musa'adata minhum wala tafata wa qadik tabata bihi haitsu kana madatahu wa madata a'ilatihi thumma innahu ja'atsu afatun wa i'sarun ahraqahu wa atlafahu an akhirihi. Terus kaifa takunu hasrat tahada hasrat isim takun kaifa takunu hasratu hadha al-maghruri wa kaifa takunu musibatuhu wa hadha huwa alladhi jaa ba'da al-amali bima yubtilu amalahu as-salihah min as-syirk. Itu takun bisa juga bukan nakis tapi tam bermakna hasola tahsul ya, jadi dia tam itu berarti fa'il, musibatuhu itu fa'il, dia bukan karena nakis tapi karena tamah. Terus wa huwa alladhi ja'a ba'da al-amali bima yubtilu amalahu as-salih. Terus minasyirki aw an-nifaqi aw al-ma'asi al-muharraqati al-muhriqati Faya waiha ba'da ma kana bustanuhu zahiyan asbaha talifan qad aisa min udihi wa baqiya bi hasratihi ma'ailatihi fa hadha min ahsanil amsali wa ansa biha. Apabila takallahu sifata bustanin man sabatahu Allah man sabbatahu Allah ala al-imani wal amali wa bustani man abqala amalahu bima yunafihi wa yudadu wa yukhadu min dhalika anna alladhi lam yuwaffiq lil imani wala lil amali aslan annahu laysa lahu mustanun aslan wa wajhu tashbihi al a'mali bil basatini anna al basatina tamudduha al miyah wa tayyaba al mahal wa tamudduha al-miyahu wa tayyibul mahall wa tayyibul mahall wa husnul mawqi'i wa kadhalika al-a'malu yamudduha al-wahyu an-nazilu li hayatil qulubi at-thayyibati wa qad jama'a al-amilu jami'a syuruti qubulil amali min al-ijtihadi wa al-ikhlasi wal mutaba'ati fa asmara amaluhu kullu zawjin bahijin. Baik. Dari mana tadi Nugraha? Dari mana bacanya? Fa'idgana hadal bustan li insanin qad kabura wa da'ufa anil amal. Itu ya. Saya barakallahu fikum. Ya. Nah, jika kebun tersebut milik seseorang, ya. Ya, qad kabura wa da'ufa anil amal. Wa indahu a'ilatun di'afu la musa'ada minhu wa la kafa'ata la musa'ada minhu wa la kafa'ata. Ya, mana tadi? Nah, jika kebunnya tersebut milik orang lain, ya, kebun besar atau lemah dari amal, ya, dan dia pun memiliki keluarga yang lemah, yang tidak ada kebahagiaan dari mereka, tidak ada kecukupan. Pada, ya, maka dia iqtabata bihi haitsu kana maddatahu wa maddat a'ilihi. Ya. Nah, kayak gini ya. Maka dia iqtabata. Apa artinya? Akan iri kepada orang yang punya kebun yang tadi. Ya. Yang itu adalah bisa jadi ya, jadi ya buat bahan materi dia atau untuk keluarganya. Kecukupan untuk dia. Ya, summa innahu ja'athu afatun wa isarun ahraqahu. Ya. Nah, kemudian ya, barakallahu fik datang kepadanya. Ya. Kecelakaan. Ya, kemudian isar wa atlafahu dan merusaknya. Fa kaifa takunu hasra hadzal maghrur? Ah, gimana coba? Ya, penyesalan orang yang tertipu ini. Wa kaifa takunu musibatu? Bagaimana musibahnya? Wa hadha huwa alladhi jaa ba'da al-amal bima yubthilu amaluhu as-salih min asy-syirk. Ya. Jadi padahal tadi ya orang yang kita bacain dari tadi ya. Ya, yang tadi itu yang dibacakan oleh Nugraha. Ya. Yang dibacakan oleh Nugraha tadi dari awal. Ya, dia punya kebun, kebunnya bagus. Ya. Sangat kaya raya. Ya, ada kerugian, ada malapetaka. Membakar kebunnya. Betapa ruginya orang itu, orang yang tertipu itu. Gimana musibahnya? Wa hadha huwa alladhi ja'a ba'dal amal. Ya, seperti itulah permisalan orang-orang yang setelah dia beramal soleh. Ya, namun dia mengerjakan bima yubtilu amalahu as-salih. Namun dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan amal solehnya. Min asy-syirki, yaitu berupa kesyirikan. Aw an-nifaq atau kemunafikan. Aw al-ma'asi atau berbagai kemaksiatan al-muhriqah yang membakar amal-amal dia. Ya, fayawaihah, sungguh celakanya. Ba'da makana bustanuhu zakian wa zahian asbaha tarifan. Setelah kebunnya tadi subur, elok, ternyata jadi rusak. Sirna. Waqad aisa min audih. Dan dia pun putus asa, kemudian bisa balik lagi seperti semula. Wa baqiya bi hasratihi ma'alatihi, dan dia pun tetap dalam penyesalannya bersama keluarganya. Fa hada min ahsanil amsilati wa ansabiha. Ya, ini adalah perumpamaan yang paling bagus. Ya, perumpamaan yang paling bagus yang memberikan perumpamaan orang-orang musyrik. Faqad dzakara Allahu sifata bustan. Ya, maka sungguh Allah telah menyebutkan ya sifat atau ciri dari kebun. Man sabbatahu Allahu 'ala al-iman wal 'amal. Orang-orang yang Allah teguhkan keimanannya di atas keimanan dan amal. Wa bustana man abtala amalahu bima yunafihi wa yudadduhu. Dan Allah pula memberikan perumpamaan seperti kebun-kebun. Ya, yang kebun-kebun tadi ya menghapus amal solehnya. Bima yunafihi, karena hal-hal ya, amalan-amalan yang membatalkan dari amal-amal soleh tadi. Ya, wayudadduhu wa yu'khadhu min dhalik. Ya, maka diambil dari hal ini annalladzi lam yuwaffaq lil iman wala lil amal aslan annahu laisa lahu bustanun aslan. Maka ya, dari sini diambil kesimpulan bahwa orang yang tidak diberikan taufik, ya tidak diberikan taufik untuk beriman, tidak beramal sama sekali, maka dia tidak punya kebun sama sekali. Walaupun diberikan itu cuma fata morgana, bohong-bohongannya aja. Ya. Wa wajhu tashbihil a'mal bil basatin. Nah, sisi keserupaan amal dengan kebun ini dibaca annal basatin tamudduha almiyah. Ya, bahwasanya kebun-kebun ya itu didukung oleh faktor-faktor yang membuatnya subur berupa miyah, air. Ya, wa thayyibul mahal, ya, tempat posisi yang baik. Wa husnul mauqi', ya. Ya. Ya, tanahnya subur, ya. Tempatnya cocok gitu. Fakadzalika al-amalu, demikian pula dengan amal-amal saleh. Yamudduha al-wahyu an-nazil li hayatil qulub at-thayyibah, demikian pula dengan amal-amal saleh. Ya, maka dia akan ya mana tadi yamudduha alwahyu annazimu, ya dia akan dikembangkan, ditopang oleh wahyu yang turun, yang diturunkan, yang turun untuk kehidupan kalbu yang baik. Ya, waqad jamaa al-aminu jami'a syuruti qabulil amal. Maka orang yang beramal ketika dia telah mengumpulkan syarat-syarat diterimanya amal, minal ijtihad wal ikhlas, ijtihad dan ikhlas, wal mutaba'ah, kesungguhan dia, keikhlasan dia, dan mutaba'ah, mengikuti cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, fa asmara amaluhu kulla zawjin bahijin. Maka amal dia ini akan memberikan hasil, membuahkan zawjin bahijin. Ya, barakallahu fikum. Baik, berikutnya. Ya, buah yang menghasilkan. Waqad masallallahu amalal kafir bisarab. Ini sudah dibaca? Belum. Itu jam berapa? Cukup kali ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalala. Alhamdulillah. Alhamdulillah.